طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Sifat yang berikutnya masih dalam sifat yang berlawanan, yang memiliki lawan, yaitu idlaq dan juga lawannya ismat. Idlaq secara bahasa adalah maknanya sur'ah atau suhulah atau fasahah atau hiddah, itu makna secara bahasa. Sur'ah berarti cepat, kemudian suhulah ringan, mudah, fasahah fasih, hiddah tajam. Makna idlaq ada empat maknanya secara bahasa. Sehingga kenapa huruf-huruf ini disebut huruf idlaq? Likhrujihi min dhalaqil lisan, karena runcing dari ujung lisan, runcingnya lisan. Seperti ra, nun, lam. Tayyib. Itu identik dengan disebut huruf mudlaq. Idlaq dalam laqab nanti. Secara bahasa atau secara istilah, cepatnya pengucapan huruf disebabkan dekatnya letak makhraj. Cepatnya pengucapan huruf, jadi pengucapannya cepat berakhir. Kenapa? Disebabkan dekatnya letak makhraj, yaitu ujung lidah atau bibir. Maka dengan sebab itulah mempercepat penyebutan atau pengucapan huruf tersebut, seperti ra. Ini sebabkan karena dekatnya letak makhraj, ujung ataupun bibir. Fa, secara bahasa ada keterkaitan, itu mudah pengucapannya dan cepat. Secara ilmu tajwid pun demikian. Ya, meskipun tentunya idlaq dan ismat ini bukan sifat huruf. Ya, kenapa? Karena dia mimbab takmulah, penyempurnaan saja. Tetapi pada dasarnya ya, idlaq dan ismat ini bukan sifat huruf. Dimasukkan sebagai takmilah saja, penyempurnaan. Ya, karena idlaq dan ismat ini dimasukkan hanya untuk mengetahui apakah suatu kalimat kalimatul Arabiyah atau ajamiyah, kalimat Arab atau bukan kalimat Arab, seperti itu. Jadi dalam pengucapan huruf-huruf ini terkesan cepat, tidak lama. Fa, tapi fa cepat selesai. Mim ataupun ba, ro, nun, lam. Terlebih ketika berharokat, ya, na, tidak na, tidak panjang, tidak lama dalam pengucapannya. Hurufnya ada 6, 3 huruf dari ujung lisan, yaitu nun dan lam, dan 3 huruf dari bibir, ba, mim, fa. Dan dikumpulkan dalam kalimat firra min lubbin, kenam huruf tersebut. Hal ini karena cepatnya pengucapan huruf, atau karena cepatnya pengucapan huruf idlaq, terkadang seorang pembaca tidak melafadkannya dengan sempurna, ya. Karena saking cepatnya, maka seorang pembaca terkadang tidak mengucapkan secara sempurna. Oleh karena itu disebut fasohah, harus fasih penyebutannya, ya. Karena terkadang tidak disebutkan secara sempurna, secara fasih. Taib, ya, Suriba dan yang lainnya. Ya, Sabbihisma Rabbikal A'la, pokoknya. Sabbihisma Rabbikal A'la. Ya, mungkin dia ucapan apa? Sambihisma. Sambihisma, ya. Tidak jelas ba'nya. Tidak sabbihisma, tapi sambihisma. Seolah-olah bercampur dengan mim. Tayyib. Atara. Falra, ba'nya. Mungkin kalau orang yang lidahnya ini ma'zur. Tayyib. Demikian fa. Ya, sehingga karena cepatnya pengucapan tersebut, terkadang seorang mengucapkannya tidak sempurna. Sehingga dituntut dalam hal ini kefasihan dalam pengucapannya. Adapun istimah secara bahasa adalah man'u, terlarang, tercegah. Secara istilah adalah pengucapan huruf dengan berat. Pengucapan huruf dengan berat, dengan sulit. Hurufnya ada 23, sisanya dari yang 6, maka sisa 23. Maka disebut huruf-huruf yang 23 ini sebagai musmatah. Musmatah, huruf-huruf yang terlarang, ya, atau huruf-huruf yang sulit pengucapannya. Karena kemustahilan berhimpunnya huruf-huruf tersebut dalam suatu kalimat rubaiyah. Ini sebabnya. Oleh karenanya idlak dan ismat ini bukan sifat huruf, tapi dia hanya untuk mengetahui, ya, sebagai rumus, apakah kalimat yang kita hadapi ini kalimat Arabiyah atau bukan Arabiyah. Ya, sehingga disebut kalimat atau huruf yang musmatah, huruf-huruf yang terlarang. Karena mustahilnya berhimpun huruf-huruf tersebut dalam satu kalimat rubaiyah. Apa itu kalimat rubaiyah? Kata yang tersusun dari 4 huruf asli. Kata yang tersusun dari 4 huruf asli, maka ini disebut rubai. Ya, maka dalam kalimat rubaiyah ini tidak mungkin semuanya terhimpun huruf-huruf musmatah. Ya, tidak mungkin. Demikian pula atau khumasiyah, huruf yang terdiri dari 5 kata atau 5 huruf. Ya, kalimat yang terdiri dari 5 huruf. Itu disebut khumasiyah, kata yang tersusun dari 5 huruf asli. Apa 4 huruf asli diantaranya? Apa 4 huruf asli? Zalzala. Apa lagi? Dahraja. Apa lagi? Wazan fa'lala, ya, banyak. Yang khumasi, yang 5, apa yang antaranya? Ihram jama. Apa lagi? Lima huruf asli. Apa yang kemarin dilewat? Masih ingat? Safarjal diantaranya. Ya. Taib. Dan juga kunful. Empat kunful ini. Safarjal diantaranya. Taib. Maka setidaknya harus ada satu huruf mudlaqah. Jikalau di sana ada 4 huruf yang asli atau 5 huruf asli bukan tambahan, bukan istakhraja, bukan infa'ala, bukan af'ala, tapi harus wazan asli. Ya, 4 huruf atau 5 huruf, semuanya huruf asli. Maka setidaknya harus ada satu huruf mudlaqah yang 6. Salah satu dari yang 6 yang mengimbangi huruf-huruf berat tersebut. Ya. Karena tidak mungkin kan huruf tersebut berat. Tidak mungkin berkumpul semuanya. Pasti ada salah satunya yang mudlaqah. Yang ringan, yang mudah. Tayyib. Oleh sebab itu, jika didapati kalimat rubaiyah yang tersusun dari huruf yang musmatah seluruhnya, kita bisa menghukumi bahwa kalimat tersebut bukan dari Arab. Ya. Kalau kita dapati ada 4 huruf asli semuanya musmatah, maka pasti dia kalimat ajam. Baik. Bukan Arab. Demikian pula yang 5. Kalau semuanya huruf asli dari musmatah, maka kalimat ajam, bukan Arab. Seperti tadi, zalzala, zalzala, zai huruf ismat, ya, lam huruf idlak, kembali lagi huruf ismat, kemudian idlak lagi, seimbang, ringan, zalzala. Basmala, ba huruf idlak, sin huruf ismat, mim huruf idlah, lam huruf idlah, sehingga ringan, menunjukkan dia huruf Arab atau kalimat Arab. Tanyib. Dahraja, dal huruf ismat, ha huruf ismat, ra idlah, jim ismat, sehingga pasti ada salah satunya. Minimal 1. Itu ra di sini. Huruf idlak. Sehingga ini disebut kalimat Arabiyah. Dan fungsinya untuk meringankan kalimat tersebut. Maka jikalau semuanya huruf ismat, menunjukkan dia kalimat ajam. Seperti yang ma'ruf yang sering disebut oleh para ulama, usjud, ain, sin, jim, dal. 4. Makna itu zahab, emas. Maka usjud ini, meskipun maknanya emas, dia kalimat ajam. Karena semuanya apa? Huruf musbatah. Demikian pula ustaz. Ustaz. Semuanya huruf musbatah. Dan bukan dari kalimat Arab. Tayyib. Seperti itu, ikhwan. Itu di antara penilaian saja. Meskipun tentunya tidak semua. Jadi idlak dan ismat ini hanya untuk mengetahui apakah kalimat tersebut Arabiyah atau bukan Arabiyah. Dan juga fungsinya untuk meringankan kalimat tersebut. Ini diantara 5 sifat huruf yang berpasangan. Ya, 5 sifat huruf yang berpasangan. Yang pertama apa? Hamas, lawannya jahar. Yang kedua syiddah, lawan rakha, yang menengahi tawassut. Yang ketiga isti'la, lawannya istifal. Yang keempat itbaq, lawannya infitah. Yang kelima idlaq, lawannya ismat. Kemudian berikutnya sifat yang tidak memiliki kebalikan, yang tidak memiliki lawan, ya, sifat yang berdiri sendiri, tidak ada lawannya. Yang sifat ini ada 8. Tanya. Yang pertama itu safir. Safir secara bahasa berarti kicauan burung. Ya, itu safir. Sod, fa, ra, bermakna kicauan burung. Secara istilah tajwid tentunya adalah suara tambahan yang menyerupai suara binatang tertentu, suara tambahan. Ya, yang suara tambahan tersebut keluar dari bibir. Dan juga apa? Menyerupai suara binatang tertentu yang keluar bersama keluarnya huruf. Di suara yang menyerupai binatang tertentu ini keluar bersama keluarnya huruf tersebut, bersama pengucapan huruf tersebut. Yang hurufnya ada tiga, itu sin. Sin ini serupa dengan suara belalang. Sin serupa dengan suara belalang. Pernah ada yang perhatikan suara belalang? Ada yang tahu suara belalang? Tayyib. Seperti sin. Ya mungkin kalau antum kecil suka cari belalang ke sawah. Itu mereka kalau disapu ya pakai alat jaring. Anak kalau lagi kecil doyan cari belalang. Itu pakai jaring di sawah. Kalau disapu mereka ya, dengan porsi yang besar. Bunyinya seperti itu. Berisik. Itu biasanya di pagi-pagi. Tayyib. Atau kadang juga di pondok cari belalang sampai dilarang oleh ustaz ketika itu, enggak boleh santri cari belalang. Tayyib. Demikian pula zai serupa dengan lebah. Ya. Serupa dengan lebah. Mungkin ini sering antum dengar ya, suara lebah. Dari apa saja, dari macam-macam lebah. Za, zai, z. Tayyib. Dan juga sad serupa dengan angsa. Kalau angsa insyaallah enggak punya juga. Sering dengar ya. Mungkin sering lewat. Bagaimana angsa? Sosok ya. Oke, ini kalau yang enggak punya melihara angsa. Biar pengucapan sadnya pasti. Belajar dari angsa. Seperti apa sih suaranya? Terdengarkan ketika mereka lewat. Tayyib, itu sad ya, sad. Semuanya tambahan dari bibir bersama pengucapan huruf tersebut. Baik itu sin ataupun zai dan juga sad. Dan sifat safir dari huruf-huruf ini nampak jelas ketika disukun. Ya. Semua huruf ini memiliki sifat safir, tetapi lebih jelasnya ketika disukun ketiganya ini. Ya, itu lebih jelas, lebih nampak. Seperti dalam kalimat yuwas wisu. Sin yuwas wisu. Maka lebih jelas ya safirnya, tambahan suaranya yuwas sin. Tayyib. Tabna sad yas laha, yas laha. Tidak yas, itu yas berbeda dengan sin. Kalau sin yas, kalau ini yas, yas sad. Tayyib. Demikian pula zai, az waja, az tidak aja ya. Za, jaza tidak jaja. Dengeri ya Allah, kalau sholat di perumahan orang baca jaja, jaza jadi jaja, jaja ambimakanu ya'malun, jaja bukan jaza, jadi jaja. Seperti itu. Itu lebih jelas, lebih nampak ketika disukun. Ya. Taib. Dan yang paling kuat adalah safir pada huruf sad. Kenapa sad lebih kuat huruf safirnya? Karena didukung dengan adanya sifat itbaq. Ya. Didukung dengan adanya sifat itbaq, menyempitnya antara lisan dengan langit-langit atas, hampir nempel sehingga ruang geraknya sempit. Itu yang menjadikan dia lebih kuat. Ahsanal qasasi qasa sa fa qususil qasasa sa, semuanya sehingga lebih kuat sifat hamasnya. atau dalam kalimat tadi yaslaha, yaslaha, sehingga dibedakan dengan sin. Kalau sin mengalir dengan tipis ya, karena dia huruf infitah, lawan dari itbaq, infitah, terbuka. Yuas ya. Adapun itbaq sekaligus isti'la, tas'udus saut ila hanakil a'la, naik suara ke langit-langit atas disertai dengan menyempitnya ruang antara lidah dengan langit-langit atas. Tapi wallahu ta'ala alam bisawab, insyaallah nanti prakteknya ada. Prakteknya ada di situ di halaman 56-57. Sudah kita baca ya. Tapi insyaallah kita baca nanti dalam pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah rabbil alamin. 56-57 itu dilatih pengucapan sifat sifat safir dari mulai za, az, kemudian sin, as, dan juga sad, as. Dan melihat kepada teori makhrajnya disesuaikan, karena ini makhrajnya hampir sama, cuma ada perbedaan sedikit yang sudah kita sebutkan. Dilihat pada gambar yang ada, tapi seperti apa bentuk lidahnya, terutama di sad. Di sad ada perbedaan sedikit dengan dua temannya, sin dan zai. Tafadhalu, barakallahu fikum.